مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قناة عزكم الله الحمد لله بارك السماتان صلى الله عليه وسلم. Kita bisa berjumpa kembali dan meneruskan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terakhir yang kita baca bab yang ke-353 tentang berkunyah dengan Abul Hakam. Kita masih pada bab-bab yang membicarakan tentang masalah nama, kunyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Bab yang ke-354. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. باب نبي عليه الصلاة والسلام menakjubkan beliau atau beliau menyukai nama yang bagus, nama yang baik. Baik, ini babnya. Menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sangat suka, sangat takjub dengan nama-nama yang hasan, nama-nama yang baik. Nama yang baik di sini bukan semata-mata bagus di dengar telinga, tetapi yang namanya nama hasan atau nama yang bagus secara artinya. Secara artinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan termasuk nama-nama yang dilarang atau yang dimakruhkan dalam Islam. Sebab ada nama-nama yang diharamkan dalam Islam, ada nama-nama yang dimakruhkan dalam Islam. Itu ketentuannya. Yang pertama, artinya bagus. Yang kedua, tidak ada larangan Islam padanya. Barakallahu. Tidak ada sebagai nama yang hasan. Nama yang hasan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddathana Salim ibn Qutaybah. Qala haddathana Hamil ibn Bashir ibn Abi Hadrat. Ini rawi yang majhul. Ini rawi yang dikenal barakallahu fikum. قال حدثني عمي. Telah menyampaikan hadis kepadaku ammi, pamanku. Pamannya namanya Abdullah bin Abi Hadrat. An Abi Hadrat radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hadrat radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Abad. Ada yang mengatakan namanya Ubaid al-Aslami al-Madani. Sahabatnya Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, qala Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Man yasuqu ibilana hadhihi?" Siapa yang mau menuntun unta kita ini? Awqal atau belum mengatakan, "Man yuballighu ibilana hadhihi?" Siapa yang bisa menyampaikan unta kita ini ke tempatnya? Qala rajul, berkata seorang laki-laki, "Ana." Saya Rasulullah, saya siap nuntun unta tadi. Saya siap menyampaikannya ke tempatnya tadi. Fakal, lakar aku bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Qala fulan, namaku adalah fulan. Fakala ijlis, kata Rasul, duduk. Nampaknya orang tadi menyebutkan sebuah nama yang kurang pas, sehingga Rasulullah SAW tidak menyuruh dia untuk menuntut ontanya. Suruh duduk. Ijlis, duduk. Thumma qama akhar, kemudian bangkit orang yang kedua. "Saya ya Rasulullah, akan saya tuntun unta ini." Faqala masbuk, beliau juga bertanya, "Siapa namamu?" Faqala fulan, namaku si fulan. Nampaknya namanya juga kurang bagus ini. Waktu mengatakan ijlis, duduk. Thumma qama akhar, bangkit lagi orang yang ketiga, mengatakan, "Saya Rasulullah." Faqala masbuk, namamu siapa? Qala Najiyah, namaku adalah Najiyah. Jalan Najiyah Ibnu Jundub Al-Aslami. Namaku Najiyah. Qala Rasulullah, mengatakan, "Antalaha, kamu yang berhak untuk nuntun untaku ini. Pasukha, tuntun untaku." Nah, cuman ini hadis dengan isnad ini dhaif, sebab ada rawi yang majhul tadi, Hamil Ibnu Bashir Ibnu Abi Hadrad. Namun dia dikeluarkan oleh Al-Hakim rahimahullah dari jalur yang lain, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Sahihul isnad, baik, artinya dengan isnad Imam Bukhari dhaif, ada rawi yang majhul. Al-Hakim rahimahullah mengeluarkan dengan jalurnya beliau, dan beliau mengatakan sahihul isnad. Baik, di sini Rasulullah SAW nampak sekali menyukai nama-nama yang bagus, sampai pada tingkat memilih orang yang namanya bagus untuk nuntun ontanya. Baratlah itu. Ini bukan semata-mata urusan nuntun ontanya, tapi ontanya Rasulullah SAW sebuah fadilah, sebuah keutamaan besar bagi seorang sahabi, sahabatnya Rasulullah SAW, bisa mengkhidmat Rasulullah SAW, bisa menuntun ontanya Rasulullah SAW. Jangan mandang ontanya, saya itu mandang siapa ya, pemilik ontanya. Ini ontanya Rasul, rebutan untuk nuntun ontanya Rasul, dipilih sama Rasulullah. Subhanallah, yang dipilih nama yang paling bagus. Namamu siapa? Namamu siapa? Cocok. Namamu siapa? Cocok. Najiyah. Ya Allah, suka. Kamu yang nonton. Barakallah. Ini menunjukkan Rasul menyukai nama yang bagus. Yang kedua, berarti disyariatkan bagi kaum muslimin untuk memiliki nama dan memberi nama anaknya dengan nama yang bagus. Dan yang ketiga, orang yang namanya bagus layak dikedepankan, didahulukan. Barakallahu fikum. Ah, antum namanya siapa? Namanya aneh ini. Enggak tahu nopo sedengnya Evan, apalagi pakai bahasa pada Jawa kayak gitu ya. Jadi siapa? Aneh gitu. Jelas. Itu namanya siapa? Ini pakai bahasa model-model kayak Bali. Opo sedengnya yang ngerti ya. Jelas. Sebut namanya bagus. Namamu siapa? Ismi Hasan. Masya Allah. Namaku Hasan. Itu yang paling bagus namanya. Tum. Didahulukan dalam perkara-perkara yang mulia, perkara yang utama. Barakallahu. Nah, Rasul mencintai sesuatu, itu tandanya perkara yang mulia, perkara yang mengandung keutamaan. Barakallahu fikum. Jangan ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Jangan ada yang mengatakan demikian. Dalam Islam, nama itu betul-betul diperhatikan. Sisi syar'inya, sisi artinya. Sebab nama ini akan menjadi sesuatu yang merupakan beban bagi sang anak yang punya nama. Ketika namanya jelek, dipanggil dengan nama tadi sepanjang hidupnya. Beban bagi anak tadi. Dan yang kedua, artinya kalau jelek, itu bisa menjadi perkara yang kurang bagus. Dalam Islam dipilihkan nama yang bagus, artinya yang bagus, maknanya barakallahu fikum, sehingga anak tadi merasa bangga, merasa senang dengan nama tersebut. Naam, bukan semata-mata apalah arti sebuah nama. Dalam Islam tidak boleh seseorang muslim bernama dengan nama-namanya orang kafir. Itu tasyabbuh orang kafir lah ya. Baik, tidak boleh. Atau nama-nama yang mengandung makna yang tidak bagus, tidak boleh. Laki-laki dikasih nama Jahannam, marah yuk. Adalah Yesus. Kan bagus Jahannam, bahasa Arab kan. Loh, bukan semata-mata bahasa Arabnya, tapi artinya apa? Itu terangkat Jahannam. Adalah Yesus. Wahad. Maka dalam Islam ada syariat yang berikutnya, mengganti nama, merubah dari satu nama ke nama yang lain, dari nama yang tidak bagus kepada nama yang bagus. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan akan disebutkan insyaallah pada bab yang berikutnya terkait dengan nama tahwil al-ism ila al-ism. Anjuran merubah satu nama kepada nama yang lainnya. Barakallahu fikum. Indah. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu sur'ati fil masy. Bab sur'ah fil masy. Jalan cepat. Ini bab disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di tengah-tengah pembahasan tentang masalah nama dan masalah kunyah. Labas, baca ya. Bab as-sur'ati fil masy. Kata Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab cepat dalam berjalan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Ishaq qala akhbarana Jarir an Qabus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, أقبل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام datang dengan cepat. Datang menuju kami dengan langkah yang cepat. ونحن قعود, sementara kami sedang duduk ketika itu. حتى أفزعنا سرعته إلينا, hingga cepatnya Rasul jalan menuju kami, ini mengkhawatirkan kami, mengejutkan kami. Ada apa? Kok tiba-tiba datang cepat sekali langkahnya menuju kepada kami? Falamma antaha ilaina, maka tatkala Rasulullah SAW berhenti di depan kami, salam, beliau mengucapkan salam. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, qad aqbaltu ilaikum musri'a, aku tadi berjalan menuju kalian dengan cepat. Iyalah li'ukhbirakum bilailatil qadar, untuk aku sampaikan, aku memberitakan kepada kalian tentang malam qadar. Fanasituha, ternyata saya lupa malam qadar tadi itu. Fanasituha fima baini wa bainakum, maka saya lupa malam apa itu, melupakan antara aku dan kalian. Lupa saya. Maka Rasul mengatakan, fantani suha fil ashril awakhir, maka carilah malam qadar itu di 10 hari yang terakhir. Dengan isnad ini dhaif juga ya. Ada Qabus bin Ridyan, dia dhaif. Namun pembahasan tentang masalah malam qadar dan anjuran untuk mencarinya di 10 yang terakhir di bulan Ramadan sahih datang dari banyak riwayat-riwayat yang lain barakallah. Nah, yang diinginkan di sini oleh al-muallif Al-Bukhari rahimahullah taala tindakan Rasul yang berjalan cepat menunjukkan boleh berjalan cepat apalagi untuk sebuah hajat. Hujjah yang lain selain ini ya, peristiwa yang disebutkan dalam sahih ketika Rasulullah alaihi wasallam sedang salat berjamaah mengimami para sahabat. Begitu beliau selesai salat langsung bangkit. Qama musri'an, bangkit dengan cepatnya jalan menuju ke sebagian kamar istrinya. Sehingga para sahabat kaget. Kenapa kok demikian Rasulullah ini? Habis salat dia kan berzikir gitu ya. Langsung berdiri, langsung dengan cepatnya menuju ke sebagian kamar, kamar Ummahatul Mukminin. Lama beliau keluar selain. Ini sahabat pada keheran semua ini. Ada apa Rasulullah cepat? Semuanya heran. Kenapa ini? Maka Rasul mengatakan mungkin kalian heran dengan tindakan saya tadi. Betul ya Rasulullah. Kata Rasul mengatakan saya tadi teringat ada satu lempengan emas fiber min zahab. Saya dari teringat satu lempengan emas sodakoh tersisa di rumahku tadi. Saya khawatir belum terbagi sampai sore hari tadi. Maka saya langsung menuju ke rumah tadi, langsung saya bagi untuk fakir miskin. Selesai urusan sodakoh. Barakallahu fikum. Ini yang Nabi Nasehatullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbuat demikian. Jalan cepat, mendadak begitu cepat untuk sebuah hajat. Hadza yajuz. Ini diperbolehkan barakallahu fikum. Baik, adapun terkait dengan cara jalannya Rasulullah alaihi wasallam disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab yang menjelaskan tentang profil Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Disebutkan beliau itu kalau berjalan seperti orang yang mau turun dari tempat yang tinggi. Sehingga tak langkahnya tegap kayak orang mau turun. Langkahnya tegap. Tidak apa namanya bermalas-malasan jalan, tidak juga sangat cepat jalannya, tapi sedang dengan langkah yang tegap. Kayak orang turun dari atas. Itu Rasul. Itu cara jalannya Rasul. Dan itu cara jalan yang mu'tadil yang paling bagus. Ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya. Belum menerangkan dalam bukunya Zadul Ma'ad terkait dengan masalah al-misyah cara jalan. Itu sudah menunjukkan kepribadian seseorang. Urusan jalan ya. Belum mengatakan orang itu kalau jalannya jalan yang lambat, kakinya itu terseret-seret, ini kepribadiannya malas. Bukan orang yang punya kepribadian yang kuat. Orang yang jari cepat selalu terkopoh-kopoh begitu. Jika demikian, innal khifah. Ini enggak memiliki apa ya pada? Enggak memiliki razanah dalam kepribadiannya. Ringan orangnya. Kalau jamaah bilang ini abu kos, gitu ya, ada abu kos. Gampang sekali. Bertindak sama sekali berbuat dengan tanpa dipikir. Khifah namanya. Ringan gitu. Orang bopo gitu. Wah, gitu. Yang tepat antara itu. Tidak lambat banget, gak cepat banget. Tapi dengan tegap. Itu Rasul cara-caranya. Langkahnya tegap, panjang, kayak orang turun dari atas. Barakallahu fikum. Itu kepribadian. Itu cara-caranya Rasul. Jangan mengatakan apa urusannya masalah jalan. Urusannya jalan sangat besar ya kan. Itu urusan kepribadian. Nanti bisa mengerti ini orang pemanas, ini orang tergerak, ini orang semangat, ini orang masya Allah. Di antara ciri-cirinya lihat bagaimana cara jalannya. Kelihatan. Lagi semangat, lagi kupu-kupu, lagi serius, lagi sungguh-sungguh, lagi, itu nampak dari cara jalannya. Rasul mencontohkan dengan langkah tegap. Jalannya, langkahnya panjang, tegap, kayak orang turun dari ketinggian. Tapi suatu saat, ketika ada sebuah hajat, beliau musri' fi misyatihi, cepat dalam melangkah dikadangkan sebuah hajat. Barakallahu fikum. Hadza nafas. Nah. Baik ya, Pak. Di sini kalau dengar jazakumullah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan salam ketika sampai kepada sebuah majlis. Para sahabat sedang duduk di situ. Rasul dari rumahnya menuju kepada mereka. Sampai di depan mereka mengucapkan salam. Itu ada sunnahnya. Anjuran menyampaikan salam ketika kita sampai ke sebuah majlis. Barakallahu. Salam. Assalamualaikum. Barakallahu. Baik. Apakah ada anjurannya ketika masuk ke sebuah majlis menyampaikan salam? Apakah ada anjurannya untuk musafah? Sebah gitu jalan-jalan. Ya Allah. Musafah turun dari mulut kanan sampai kiri. Ajihu, jawabannya apa? Tidak ada. Yakin tidak ada. Takdir. Tidak ada. Yang ada apa ini? Yang ada cuma salam. Masya Allah. Namanya ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan itu tidak ada sunnah. Yang tadi ingat ya. Masuk majlis, salam. Terus kemudian musafahah, jawab tangan muter dari kanan. Terus sampai kiri. Tidak ada. Tidak ada sunnahnya. Yang ada adalah salam yang pertama. Yang kedua, ketika dia berjumpa dengan orang yang tidak pernah ketemu, diperbolehkan untuk mu'anaqah. Paham ya? Jawabkan salam, jawab tangan dengan dia dan mu'anaqah. Mu'anaqah ya? Peluk kanan, peluk kiri. Kalau maksudnya itu, cibiki. Ayo dong. Itu yang diperbolehkan. Orang yang baru pulang dari safar atau belum pernah berjumpa lama sebelumnya. Sehingga ini kebiasaan sering muncul di kalangan sekadar ikhwah barakallahu fikum. Dari keterangan sebuah majlis mesti salam urut. Ini keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak ada sunnahnya. Cukup salam lalu antum duduk di tempat yang kosong di majlis tadi. Barakallahu. Nah, ikhwan. Adapun terkait dengan masalah malam qadar, ini ma'ruf. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Rasulullah SAW di sebuah riwayat, ketika Rasul hendak menyampaikannya kepada para sahabat, beliau sudah mendengar terjadi adanya perdebatan, adanya khilaf di antara dua orang sahabat tentang malam qadar. Akhirnya dilupakan ilmunya. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab jeleknya khilaf. Dengan sebab khilaf, persengketaan, percepatan, khilaf seperti itu, akhirnya dilupakan ilmu tentang malam qadar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mencarinya di 10 hari terakhir. Riyad iltamisuha fil ashr awakhir. Cari di 10 hari yang terakhir Ramadan. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, disuruh mencari di malam-malam ganjilnya. Barakallahu fikum. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, dan diharapkan, lebih diharapkan malam yang ke-27. Namun ada sebagian riwayat yang lain, barakallahu fikum, yang menyebutkan diminta untuk mencari di 9 hari. Iltamisuha fi tis'i dawaqi. Cari di 9 hari sisa. Kedua, cari di 7 hari sisa. Yang ketiga, cari di 5 hari sisa. Al-Bawaqi, sisa Ramadan. Kalau perhitungan dengan kata-kata Al-Bawaqi, sisa, berarti itu malam genap. Bisa malam ganjil, bisa malam genap, tergantung berapa hari Ramadannya. Entar. Paham ya? Ramadan kadang 29. Kadang 30. Barakallahu fiik. Paham ya? Nah, ketika 9 hari sisa, atau 7 hari sisa, atau 5 hari sisa, ketika dia bukan di malam bukan di gelap 30, maka itu menjadi malam gelap. Menjadi malam gelap. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan faedah dengan riwayat ini, belum menjelaskan bahwasanya malam fajar itu mungkin terjadi pada malam gelap. Mungkin terjadi pada malam genap dengan perhitungan tadi. Intinya disuruh mencari di 10 hari yang terakhir, jangan mikir ganjil dan genap. Cari semuanya, mungkin ganjil, mungkin genap. Barakallahu fikum. Pas 10 hari enggak banyak. Nah gitu ya. Insyaallah dapat malam qadar tadi. Barakallahu fikum. Itu semua dibahas dalam pembahasan ahkamus siyam, hukum-hukum yang terkait dengan masalah siyam. Masya Allah. Lanjut, atau ada yang mau tanyakan? Jadi saya teruskan, gak ada waktu tanya jawab. Ada yang mau tanyakan? Atau lanjut? Gitu ya, lanjut. Lapas, gak ada masalah. Gede kita punya. Ada kalau itu. Seringkalinya saya teruskan, tahu-tahu maghrib. Makanya gak ada kesempatan untuk tanya jawab. Ada kasih waktu sekarang, terfokus. Tanya jawab. Ada yang mau tanyakan? Atau lanjut. Sementara belum ada ya. Masih kaget kayaknya. Nah, hari pertama ya. Ada apa? Ya dua-duanya. Ya mestinya. Ini terkait dengan syariat masuk masjid. Ini terkait dengan salam kepada majelis. Ya dua-duanya. Jadi ketika ada masuk masjid, doa dulu masuk masjid. Kan baru masuk majelis. Nah, baru memberikan salam. Bukan dari jauh. Bukan dari jauh. Assalamualaikum. So, enggak. Jadi, masuk masjid dulu. Dengan doa masuk masjid. Baru kemudian ketika masuk dalam majelis, menyampaikan salam. Assalamualaikum. Dua-duanya, perkara berbeda. Tapi kalau majelis di rumah, di bed, atau di mana, begitu bukan di masjid, langsung. Karena ada doanya, kan gitu ya. Nah, doanya doa masuk rumah saja ya. Kemudian baru menyampaikan salam kepada para hadirin yang di majelis tadi. Barakallahu fiikum. Ayo, Pak. Salaman. Lain salaman, lain memberi salam. Kalau salaman itu bahasa Arabnya musafahah. Jabat tangan. Nih, salam itu ucapan assalamualaikum. Yang mana ini? Nah, ya. Satu hal penting yang perlu dipahami. Al-musafahah ba'da shalah la tajuz. La tusra. Nah, bagi bahasa musafah jabat tangan bukan salam, salaman. Ini sebagai apa salah paham. Al-musafah jabat tangan setelah selesai sholat tidak diperbolehkan dikarenakan tidak disyariatkan. Yang ada zikir ba'da sholat sendiri-sendiri. Halo. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskannya. Sebagian ulama kita memasukkannya dalam perkara bid'ah sholat. Musafah para sholat. Yang pertama yang mana? Yang jadi masalah, mayoritas muslimin di Indonesia itu mengamalkannya. Mereka senang dibilang gitu ya. Nah, kebanyakan muslimin atau kelompok mayoritas melaksanakan. Barakallahu fikum. Kalau seandainya antum sholat di tengah-tengah mereka, sebagai salam, antum jadi jabat tangan. Di sini tergantung kondisi. Ketika antum tolak, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gonjang ganjing, yang menghebohkan di situ, tolak. Antum dengan cara baik-baik mengatakan, maaf pak, waktunya zikir, bukan jabat tangan. Oh iya pak, makasih pak. Tidak masalah, tolak. Tidak masalah. Tapi kalau kemudian ketika antum di situ, antum tolak, langsung heboh itu. Di luar langsung heboh itu. Itu ada orang satu itu, berjenggot itu. Mulai dari lagi. Lagi biasanya. Jenggot itu. Tidak gelap salaman. Tidak mau salaman. Mau disalami tidak gelap. Seperti ini ya, Pak. Jadi, dalam kondisi demikian, antum terima itu. Assalamualaikum. Tapi hatinya antum memberontak, nolak. Ya, apa supaya enggak timbul fitnah. Assalamualaikum. Atau dengan cara yang lain, antum siasati bagaimana caranya supaya enggak dikasih musafa. Caranya gimana ya, Pak? Jadi ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mundur. Jadi gitu ya. Mundur, persiapan ngatur duduk untuk kalau mereka yang orang yang apa namanya mengamalkan prinsipnya mereka, kan mereka juga punya prinsip menghargai perbedaan. Umumnya nggak mau tahu mereka ya, paham mereka. Langsung mundur, nunduk begini atau ngerti. Ini perang ini. Nggak mau kasih dia. Tapi ada kalanya nggak mau tahu, mau rus gini jauhin. Terus gimana lagi? Itu sebuah kondisi yang tidak memungkinkan, tidak terelakkan. Tapi kalau insya Allah ketika itu aktif di situ jamaahnya dan mereka tahu siapa itu, intinya pertimbangan maslahatan maadharatnya. Pengen tenang ya jamaahnya, bukan sama yang gitu-gitu. Nah, jadi masjid yang lain yang lebih zen, yang lebih tenang. Sesuai dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika itu antum akan merasakan nikmatnya kalau punya masjid sendiri. Harus ngerti antum, ya Allah, jadi kalau punya sendiri masjid, ya gak pusing ngurusi dikit-dikit salaman, dikit-dikit salaman. Mulai usah. Jadi kapan punya masjid sendiri? Yang lain? Semua majelis dan yang beliau salati bukan terkait dengan musofahnya, bukan terkait dengan jabat tangannya. Yang beliau soroti, jabat tangannya urut. Paham ya? Dari mulai kanan dulu. Tapi itu cek soal seperti itu. Jadi datang langsung nyalami sebelah kanan, salami kabeh. Jabat tangan semua sampai putar sampai satu. Yang sendiri enggak ada sebenarnya. Tapi ketika antum datang salam duduk, ada salaman sama yang selainnya antum. Labas. Mushofah itu berkaitan yang dianjurkan pada apa ya? Tadi saya misalnya, ya nggak boleh yang muter tadi itu. Nah, baik. Apa lagi yang lain? Iya, belum tahu saya keterangannya kalau bisa. Wallahu a'lam. yang ada itu ketika berjumpa Mustafa, jadi salam kemudian jabat tangan dengan seorang muslim itu bisa menggugurkan dosa. Barakallahu. Itu ketika liqa, ketika berjumpa. Kalau ketika berpisah, wallah. Kalau yang dipadri ketika di majlis tadi. Yang dikatakan yang harus syariatkan ketika jabat tangan itu muter. Sekeliling itu wabih. Satu majlis. Allah Ta'ala. Nah, apa tadi? Gimana? Waduh, ini pembahasan masalah nama ini. Iya. Sejauh mana? Waduh, ini dia. Kita gak pernah begitu menyorot ya. Al-Muhim yang namanya Sekte Syiah Rafidhah ini, sekte tertua dalam secara Islam dan sekte yang paling terus ada sampai hari kiamat nanti. Sama seperti sekte Khawarij, paling tua dalam secara Islam dan terus akan ada sampai munculnya Dajjal. Hah? Barakallahu. Jadi ya harus diwaspadai selalu. Nah harus tunggu sejauh mana pergerakannya. Ya terus diwaspadai yang namanya gerakan-gerakan dua sekte ini. Khawarij dan Radhiyallahu. Gitu ya. Pertanyaannya, yang lebih jahat siapa? Kira-kira siapa ya? Hah? Loh. Ya betul aja. Nah, semua muslim mengatakan Khawarij. Hah? Apalagi punya kekuatan, punya power, muncul ISIS itu. Semua orang benci yang namanya Khawarij. Benci ISIS. Saktisnya, jahatnya, dan segala macamnya, pembantaiannya, dengan cara yang sangat saktis. Lebih jahat mana? Masih iya, itu kenapa? Ajib, kenapa? Kenapa? Dan terus Khawarij enggak membantai Ahlus Sunnah. Membantai Ahlus Sunnah juga. Oh gitu. Jadi kalau Khawarij itu blak-blakan ya kawan. Permusuhannya blak-blakan. Ketika punya power juga blak-blakan. Kesadisannya dan segala macamnya gitu ya. Kalau Syiah punya prinsip taqiyah. Gitu ya, punya prinsip taqiyah. Ketika di depan banyak orang, banyaknya Masya Allah sama kayak mereka aja. Tapi di dalamnya itu Masya Allah, dendamnya, bencinya, segala macamnya, punya power, sikap. Dan sikap itulah sembarangan ya. Dalam sejarah, baik terkait dengan sekte-sekte yang sampai pada tingkat fisik pertumpahan darah, yang paling jahat adalah Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Yang pertama, dari sisi yang pertama ya Pak. Kalau Khawarij, barakallahu fikum, dalam sejarahnya itu tidak pernah memerangi secara langsung Ahlul Bait. Mereka memerangi para sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Syiah juga demikian, memerangi para sahabat. Tapi secara khusus ya Pak, yang memerangi Ahlul Bait itu Syiah Rafidhah. Ahlul Bait di sini dalam sejarah adalah Al-Abbas, Daulah Bani Abbasiyah, yang meruntuhkannya, yang menghancurkannya, yang menyerahkannya kepada Tatar, itu Rafidhah. Dalam keadaan mereka secara zahirnya cinta Ahlul Bait. Itu ada unsur pengkhianatan, ada unsur pembantaian. Mereka inilah orang-orang yang menolong Al-Yahud dan Nasara untuk membantai kaum muslimin. Barakallahu ini. Baik, mereka ini barakallahu fikum yang bisa berbuat melakukan sebuah tindakan-tindakan yang belum pernah terjadi pada Khawarij. Terutama terkait dengan jamaah haji. terutama terkait dengan pembantaian di Haramain. Itu prosedur. Khawarij belum mampu. Kalau membaca sejarahnya Al-Haramul Makki, sejarah Makkah, warahmatullahi wabarakatuh, tahun-tahun yang dulu-dulu itu ya, Pak. Itu bakal menyangka. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang kalau mau berangkat haji, setor nyawa. Sering terjadi yang namanya penyerangan mendadak, penyergapan, para penyamun, dan segala macamnya. Sering ya, Pak. Dan yang begitu kejam dan keji, rahmatullah, sengaja membantai para jemaah haji di waktu-waktu manasik haji. Pemantaian di Arafah. Sampai gagal haji. Rahimah. Dan yang paling berat, yang paling kejam, pemantaian di dalam Masjidil Haram. Yang kita sampaikan ketika daurah di Surabaya tahun kemarin. Tahun 317 Hijriah. Terjadi pembantaian besar di dalam Masjidil Haram. Di dalam besar. Itu ketika persiapan mau ke Arafah. Tanggal 8 dulu Hijriah. Itu dibantai. Yang sedang tawaf dihabiskan dibantai. Oh, lari semuanya. Berlindung juga apa begini. Ini tanda. Di kredenya barakallah. Begini. Dia bisa mereka. Sehingga matof pelataran tawaf bersimbah darah penuh dengan mayat-mayat mereka. Mayat-mayatnya para jemaah haji. Zam-zam dipenuhi dengan mayatnya mereka. Sampai pada tingkat tokoh Rafidhahnya itu mengaku sebagai Tuhan. Pembantaian terjadi oleh anak buahnya. Dia duduk di dekat Hajar Aswad. Dan mengatakan, saya yang menciptakan kalian. Saya yang menciptakan dan mematikan. Na'udzubillah. Itu Rafidhah. Di luarnya dibantai semua kaum muslimin. Disebutkan dalam sejarah yang wafat di Mataf 1.500 orang ketika itu. Yang di luar 30.000 orang melayang nyawanya, 30 anak-anak dan wanita dari tawanan. Gagal haji. Hajar Aswad dicuri sama mereka. Dibawa ke tempatnya mereka. Itu selama 21 tahun tidak ada haji, tidak ada umroh. Takut. Dan baru bisa kembali Hajar Aswad ketika itu. Selama 21 tahun. Itu perbuatannya Syiah. Betul-betul sejarah berdarahnya mereka. Ya. Tidak pernah terjadi pada Khawarij. Bahkan tidak pernah bisa dilakukan oleh Al-Yahud wa Nasara. Yahudi yang sekejam itu tidak bisa. Barakallahu'alaikum. Sejarah terulang lagi. Kalau sekarang ini yang ada di Syria. Nanti Syria ya Pak. Itu Syiah Nusairiyah. Itu Syiah ekstrim kebatinan. Meyakini penguasa sebagai Tuhan. Menuhankan penguasa rati itu. Sang Amir, sang Sultan, atau sang penguasa. Dikatakan sebagai Tuhan selain Allah. Di Syria. Yang di Irak, itu juga Syiah ya Pak. Bergabung dengan ISIS. Kongkilakong dengan ISIS. Belakangnya Yahud. Tarakwah itu. Di Lebanon, Hezbollah itu Syiah. Di Yaman, Houthi, Syiah Rasulullah. Di mana-mana Syiah Rasulullah. Di Indonesia, wah sedang diremek-remek ini saya. Dan mereka bermain di kalangan atas. Jadi masuknya, memasukkan pemahamannya di kalangan atas. Di ormas besar Indonesia ini, di NU, Ngurus Diobrak Abrik, Muhammadiyah, Diobrak Abrik. Di kalangan elit. Allahul Musta'an. Dan sekarang itu mulai tampil, berani tampil, terang-terangan menyebutkan yayasan-yayasannya dan segala macamnya. Maka itu perlu diwaspadai. Ya upaya kita disamping memberikan informasi kepada para penguasa tempat terkait dengan bahaya radikalisme Syiah dan Khawarij yang tahu-tahu mengadakan taklim-taklim, daurah-daurah di beberapa tempat menjelaskan tentang bagaimana Syiah, bagaimana Rafidhah, bagaimana Khawarij supaya muslimin memahami keadaan mereka. Barakallahu. Nah, setingkat apa? Ini yang kurang saya tahu. Apakah sudah siaga satu? Adakah bahaya? Adakah perang? Nah, ini yang saya katakan. Alhum siaga. Waspada terkait dengan gerakan-gerakan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ustaz belum? Sudah. Sudah kami. Masuk. Sudah masuk. Nah, iya, tak kerasa ya. Kalau tak teruskan tadi enggak tanya jawab. Kalau dia enggak tanya jawabnya. Tadi kan aku tadi lawan, insyaallah teruskan kembali pada kesempatan Jumat yang berikutnya. Jumat yang kedua bagian saya, Jumat yang ketiga juga bagian saya. Jumat besok pada bagian saya insyaallah taala diteruskan kembali. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.